Mitra Bisnis, Indonesia disebut telah memiliki mimpi yang salah sejak tahun 70-an. Dengan kekayaan alam melimpah, Indonesia seharusnya bisa menjadi negara industri berbasis pertanian. Tapi nyatanya, kita semakin bergantung pada impor untuk komoditas pertanian. Juga lahan-lahan pertanian semakin menyusut, beralih fungsi. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, Didin S. Damanhuri. Pak Didin, apa komentar Anda soal ini? Ya, kita salah dalam bermimpi. Jadi, waktu awal 70, sebenarnya sudah ada Indonesia menjadi negara yang katakanlah berjaya bidang pertanian. Tetapi kemudian langsung berubah setelah akhir 70-an. Jadi, ingin menjadi negara industri yang non-agro, gitu. Nah, dan memang berjalan. Nah, ternyata dalam perjalanan bahwa kita itu kan hanya jadi penjahit, perakit. Nah, sehingga konten impornya tinggi, dan setelah ada liberalisasi keuangan maupun sektor real, ini membuat konten impor ini makin tinggi, bahkan makin finansial, pembangunan makin berbasis finansial. Itulah yang membuat Indonesia kolaps, krisis moneter tahun 98 itu. Nah, dan salah mimpi itu tidak dikoreksi waktu reformasi, bahkan makin mendalam. Industri manufaktur yang non-agro yang salah itu pun makin ditinggalkan, makin pertumbuhan ekonomi diisi oleh services lah, apa pokoknya yang tidak menyerap tenaga kerja. Inilah yang terjadi sampai hari ini. Nah, apa yang terjadi di samping banjir impor, maka lahan-lahan pertanian pun itu dikonversi oleh industri non-agro, bahkan terakhir ini oleh properti dan gedung-gedung lain ya. Gitu. Bukankah itu juga baik, Pak, untuk kemajuan perekonomian Indonesia? Baik apanya? Itu kan dipakai buat sawit misalnya. Itu merusak lingkungan hidup, rusak sekali. Keduanya, komoditas ini, sawit, batubara, tambah apa, karet, itu harganya jatuh sekarang. Nah, jadi lebih baik, ya sudahlah, sawit, kemudian karet, itu harus ada moratorium. Tidak lagi ada ekstensifikasi. Lebih baik, perusahaan-perusahaan sawit yang ada, itu juga bagian daripada mimpi sebagai negara industri berbasis pertanian, itu hilirisasi. Ada kewajiban untuk mengolah, jadi tidak ekspor sawit mentah gitu loh. Pak Didin, ada fakta impor pangan kita tahun lalu saja itu meningkat sampai 4 kali lipat nih Pak dari tahun 2003. Jumlah pekerja pertanian juga makin lama makin menurun. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini dan apa penyebabnya Pak Didin? Ya, itu akibat dari mimpi yang salah tadi. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari mimpi kan. Mimpi itu kemudian kita serius melaksanakannya. Nah, tapi arahnya salah. Makanya kita jadi tergantung impor, petaninya pun menyusut. Karena apa? Bekerja di pertanian itu seorang kumuh, tidak menarik. Tapi kalau mimpinya benar, maka orang akan berbondong-bondong untuk serius bekerja di pertanian, tapi dengan industri yang modern, begitu. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintahan selanjutnya nih Pak, untuk mengoptimalkan sektor pertanian kita? Ya, membuat blueprint agar tadi Indonesia menjadi negara industri modern berbasis pertanian. Kemudian setelah itu, pilih menteri-menterinya juga yang mendukung pada visi Jokowi ini. Dari mulai keuangan, Bappenas, Menko Ekuinnya, perdagangan, dan sebagainya. Tentu aja pertaniannya itu sendiri. Bahkan ada kedaulatan tangan Menteri Agraria udah benar ini. Nah, tinggal setelah menterinya tepat, lalu ada mainstreaming. Kementerian-kementerian ini mendukung pada visi besar tadi. Jadi tidak lagi membuat ego sektoral, apalagi menjegalnya, menghambatnya bahkan. Demikian Guru Besar Institut Pertanian Bogor atau IPB, Didin S. Damanhuri. Saya, Mandariska.